Saya mau berduet netizen bersama dengan the king of panturanya Indonesia. Disapa dulu semuanya yang ada di Brebes. Brebes, selamat pagi. Nyanyi sama-sama ya RML. Reuni Ekstrem Jabat Angkatan 2014. Wajib. Kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Mas Sode, sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Darimu ya. Rindu takkan terkian. Ekstrem Japan. Ekstrem Japan. ku cinta walau kau bersama. Terima kasih Exchange Japan.